dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga kita membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam Aunul Ahadits Shamat. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan arifku, yaitu salah satu akhlak atau adab yang sangat penting di dalam Islam, yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, karena pentingnya akhlak dan adab tersebut sehingga dimasukkan pula oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya yang membahas tentang adab ini, yaitu Al-Adabul Mufrad. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya siapa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau menceritakan tentang bagaimana perilaku sopan santun dan budi pekerti yang luhur yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan sendiri tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan lemah lembut, baik dalam ucapannya maupun dalam tutur katanya ataupun dalam sikap dan perilaku beliau. Yang mana ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi yang masuk menemui beliau alaihi salatu wassalam dan merubah ucapan salam dengan doa kejelekan yang seharusnya ucapan salam mengandung keselamatan, tapi dirubah oleh orang-orang Yahudi dengan doa yang mengandung kejelekan, assalamualaikum. Naam, dijawab oleh Aisyah dengan ucapan yang lebih lagi, lebih jelek. Maka ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pelan-pelan, mahlan wahai Aisyah, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai arif, kelemah lembutan di dalam setiap atau semua perkara, baik dalam ucapan maupun di dalam perbuatan, baik kepada sesama muslim atau bahkan kepada mereka orang-orang selain muslim sekalipun. Dan sekarang kita ambil hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-463, hadis kedua dari bab arifku. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Jarir ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Dari sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala an qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, yuhram, yang dia diharamkan, maksudnya di ini dihalangi, nam, tercegah darinya arifqa, sifat kelemah lembutan, dia tidak memiliki sifat lemah lembut, yuhramul khair, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan diharamkan dari semua kebaikan. Nam, maknanya apa? Bahwasanya orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut, dia bersikap kasar, bersikap keras, baik dalam ucapan maupun perilakunya, berarti dia telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bentuk kebaikan, dan tentunya dia akan menjadi orang yang merugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Naam, karena dia tidak mendapatkan kebaikan, dan kebaikan di sini yashmal khairat dunia wal akhirah, yashmal khairat dunyawi wa ukhrawi. Kebaikan di sini mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan secara akhirat. Naam, sehingga mafhum al-mukhalafah yang difahami kebalikan daripada hadis ini, orang yang berusaha untuk dia bersikap lemah lembut, menghiasi dirinya dengan arifku, kelemah lembutan, Naam, di dalam ucapan dan perbuatannya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ini makna hadis yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Man yuhramur rifqa yuhramul khair, barang siapa yang diharamkan dari sikap kelemah lembutan, maka dia akan diharamkan dari segala bentuk kebaikan, baik kebaikan di dunia dan di akhirat. Qala syarih rahimahullahu taala, ishtamala hadzal hadits ala bayani makna rifqi. Idh rifqu syar'an linul janib fit taqatu bima al khalqi bil aqwal wa ta'amul bil af'al. Hadis ini yaitu hadisnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala mencakup atas penjelasan tentang makna arifku, makna kelemah lembutan. Apa itu arif? Idrifku syar'an, yang mana arifku kelemah lembutan di dalam secara syariat itu maknanya adalah linul janib fit takhatub mal khalqi bil aqwal wa ta'amul bil af'al, bersikap lemah lembut. Naam, di dalam berbicara kepada manusia dengan tutur katanya dan juga berlemah lembut di dalam muamalahnya ketika bergaul dengan perbuatannya kepada sesama manusia atau bahkan secara umum kepada makhluk, seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala, juga kepada hewan tentunya, kepada binatang kita juga harus berlemah lembut. Ini makna arifku secara syarak, secara syariat. Linul janib, dia bersikap lemah lembut di dalam ucapannya ketika dia berbicara dengan manusia dan juga ketika dia bermuamalah bergaul kepada manusia secara umum di dalam perbuatannya. Qala wa idza kana hadza huwal ma'na rifqi fa innahu yanbaghi an yakuna syamilan hayatal muslimina wal muslimat tadayyunan la tasannu'an. Maka apabila ini adalah makna arif, makna kelemah lembutan yang ada di dalam syariat, maka selayaknya, sepantasnya bagi seorang muslim, sepantasnya enam hal tersebut itu mencakup kehidupan kaum muslimin baik yang laki-laki maupun perempuan. Naam, tadayyunan wa la tasannu'an, di dalam dia beragama menjalankan syariat hendaknya dia bersikap lemah lembut, itu karena menjalankan agamanya. Memang syariat Islam mengajarkan demikian. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Jadi kita berbuat lemah lembut di dalam ucapan maupun perbuatan itu adalah tadayyun. Tadayyunan dalam rangka kita beragama, memang karena agama mengajarkan demikian dan kita menjalankan syariat sesuai dengan yang diperintahkan. La tasannu'an, bukan kita berlemah lembut itu karena apa? Karena dibuat-buat, karena ingin pujian atau sanjungan. Naam, sehingga kita bersikap basa-basi, lemah lembut. Aslinya kita naam inginnya keras, kasar. Naam, cuman pada pujian yang diharapkan, ada sanjungan yang diinginkan, sehingga dia tasannu, berusaha membuat dirinya seakan-akan dia adalah orang yang lemah lembut. Naam, bukan yang demikian yang dimaksudkan. Naam, kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, ayyakuna syamilan hayatal muslimina wal muslimat tadayyunan la tasannu'an. Hendaknya kaum muslimin seluruhnya, naam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, hendaknya mereka bersikap dengan lemah lembut, berakhlak mulia sesuai yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan arifku, itu karena agama yang mengajarkan, syariat Islam yang memerintahkan, bukan karena tasannu, bukan karena dibuat-buat. Qala kama yu'khadhu min al-hadits bayanu qadri rifqi fi mizani syariatil Islam. Adapun faedah yang kedua, sebagaimana pula diambil dari hadis ini, yaitu hadisnya Jarir ibn Abdullah tentang penjelasan qadar arif, kadar sikap lemah lembut di dalam timbangan syariat Islam. Syariat Islam memiliki timbangan. Idh min man ruziqar rifqa faqad jama'allahu lahu khairai ad-dunya wal akhirah wa aksuhu man hurimar rifqa faqad hurima khairai ad-dunya wal akhirah. Karena sungguhnya barang siapa yang dia diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap lemah lembut yang ada pada dirinya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan baginya dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan kebaikan ketika hidup di dunia, dan juga ketika di akhirat, dia akan mendapatkan kebaikan, pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksuhu man hurimar rifqa, dan tentu kebalikannya, barang siapa yang dia terhalangi tidak bisa bersikap lemah lembut, dia bersikap kasar, dia bersikap keras, maka sungguh dia telah diharamkan dari dua kebaikan dunia dan akhirat. Wala syakka anna man wuffiqa li hadzal khuluqil azim faqad faza fawzan azima wa man hurimahu faqad khasira khusranan mubina. Dan tidak diragukan lagi. Perkara apa maknanya? Perkara yang pasti. Perkara yang sudah jelas. Bahwasannya barang siapa yang dia diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua dituntut untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayahnya, taufiknya, pertolongannya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Dan juga untuk berakhlak mulia. Kita butuh pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia telah diberi taufik untuk bisa bersikap dengan akhlak yang agung ini, yaitu sikap kelemah lembutan pada dirinya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dan kebalikannya, kata beliau rahimahullah, wa man hurimahu faqad khasira khusranan mubina. Dan kebalikannya, barang siapa yang dia terhalangi, dia tidak mau bersikap lemah lembut, tidak mau mencontoh akhlak Nabi alaihi salatu wasallam di dalam bersikap dalam semua kondisi dan keadaan, padahal dia tahu bagaimana seharusnya dia bersikap, bagaimana dia seharusnya bermuamalah, kapan dia harus lemah lembut, kapan dia harus bersikap tegas. Ketika dia tidak mau menghiasi dengan dirinya dengan kelemah lembutan, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah menjadi orang yang merugi dengan kerugian yang nyata. Ini hadis yang kedua dan faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala tentang sifat kelemah lembutan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum bercanda sambil berbohong untuk membuat orang lain tertawa? Jazakumullahu khairan. Haram hukumnya. Tidak boleh kita bercanda untuk membuat orang lain tertawa, tapi dalam candaan kita di situ mengandung kedustaan. Wailullah, wailullah, wailullahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kecelakaan baginya orang yang yuhadditsun nas bil kadzib. Kama qala alaihi salatu wassalam, orang yang membuat orang lain tertawa tapi dengan perkara-perkara yang dusta, perkara-perkara yang bohong. Maka ini wajib untuk dihindari. Boleh bercanda, boleh dia bersenda gurau, tapi harus dengan menggunakan apa? Perkara-perkara yang tidak mengandung kedustaan, perkara-perkara yang jujur. Baik itu cerita, baik itu kisah yang dia ceritakan, kisah tentang dirinya atau tentang orang lain atau cerita-cerita yang lainnya, harus dia ceritakan dengan kejujuran, tidak boleh mengandung kedustaan, karena itu diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kita juga sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.